Roma pasala hea na kresi sasam ge. Hula sogo ili kiria Israel aredum mayor isir. Lemadan je wai gohat ni magwe. Kina yaduk. Anagiai hula sogo esya nyeta wasi iri reden. Lemakol jes. Tuan kol jes. Kali hula sogo lemasya nyeta iri Israel are. Kali yau negeta guno iri Israel ayau. Ode Abraham tes nonatu yau. Ma gosia kloran Benjamin ge. Mlabiain. Hula sogole masenye tawasi iria hetul soyi liga sirne. Ode inege mienam rage tigita plan ge kiali Elia. Tigiot Elia mianadu Israel areti hula sogwe mabiohe. Ebu kula sogu. Irnye kreer tabahunwa wasi muanet miano arede. Ode raskyu raskyai latrae healma rabartio nekre. Ode lenla muesanak morihbo. Kesce senwege robak martawahnua yadwagun. Kesce de hula sogwe hiala selia mabiohe. Oinele ma muesan kaligunet yirge ribunge it mawasigiria sirdagun. Sirnege daguno lemarsagitil ode roti adar bal gelik. Masel sel nedaguno kola nehet lulsuo titarasa Eliage nege hula sogeilik iria Israel aredum mawasi iria sir makcuarala eraskebo. Ode golnye ilik sirne giosrala eraskebo. Desio lema ilik sirmak cuak telarala nare. Kali golnye hula sogo ilik irge mak cuak telarala nare. Desio mo hula sogo ilik irge ne lema giosrala eraske. Lema denjek tela desio eksus wohe. Iria Israel remumune lema rato taksala ma bisa ma mlaya sirti hula sogwe. Biar maral jau sirma robak sala disjagun. Kesye de cimamo iri saira hula sogwe iya iligare. Sinerme sanarato tak sala disbio. Lala iri saira hula sogwe lema ilik desikre. Yala larata rema ngora. Kola dener gesti kita plan gemak biohe. Hula sogwe yala irje sikre ma kola nek temsir. Malemare ga nahre namit namit. Ode gyala gyo sedwe sige. Mati gyet senwe. Hula sogo yala irde sikre mata tare ma gola ne lemak miata git. Ode molu tare ma gola ne lemak tio molu. Kali hula sogo yala sirma. Lemare ga nahre namra mata gito rata molu de sikre. Ode raja datu cembenti hula sogo ma biohe. O hula sogo. Lema mo mala irje sikre waita namagi hurmia ramok muga sirdes magiala mait bonyo namdes yegihi mak bia masun lanne mak jan sir mak yul ti sir mak tia wait telarala nare. Ode mala irje sikre mata tare ma kola negi bolne ma lemar matagit ma lemar reto halwetat. Ode mala sirma giag-giag ini, rarmasun madan sirdes, nini ratduti wenatarebo. Iria Yahudi nare lemar bumar toak ti Kristus ke, tenje hula sogoyori iria lema Yahudi nare kalir toak ti Kristus ke. Lema denjek tuanuk tie ohe, iria Yahudi nare lemar toak ti Kristus ke ne, nege gola dene ratu nasmar lil miarabo bob. Manera lil nyege lema bisa marbata relige. Lema gol jes. De kiali rala limosal, malema rabu maratu akti Kristus ke des. Denje hula sogyal klelan desti iria lema Yahudi nare martu akti mayauri hasir. Odek tela desikrek diti. Makcirmia iria Yahudi nare soi ralati iria lema Yahudi nare. Kali hula sogi ori iria lema Yahudi nare de. Lema de wai guhat ni magwe. Yoa tiria Yahudi nare rala limo salma lemar bumarto akti Kristus ke. Denje hula sogyale raske tiria lema Yahudi mamintin nus kek temneo mausuk syalik. Kesye yoa tiria Yahudi ya hula sogyilik dekremu mune rulak sirmarto akti Kristus ke de. Desigene eras lan-lan makbilak ma itmimu. Lema desenwe, bumatunana gutanuk nekrek tuanuk tiria lema Yahudi ene, nege golnye. Kristus ke susu yamwa guga nyaso ti iria lema Yahudi nare. Ode kyali wasi kwaria hula sogu inal maya duis, denje gumuk muga yao. Keske jos wasik kwaria des, denje kuma gala kuria wasik bangsa ge, nege iria Yahudi nare, marso irala ti iria lema Yahudi ene, ma bisa ma iria Yahudi nare dumar toak ti Kristus ke dagun, ma hula sogo yaori hasir. Ode gyo ta hula sogo esya nyeta iria Yahudi nare des, desigene ksala geit des, Mahula sogo iga erasyor iria lema Yahudi maminti nuskek temne. Kesye deyana kolnye hula sogo yo iria Yahudi desikre huruk, tikyal yana kolnye rato hak ti Kristus kene, desiok tela desige kersange gisal sial gibo, kolane iria mamatire ramor huruk ne. Ode Abraham, Isaac, Ode Yakub, Sirnege hula seguasi irire sirres. Denje tesu natu deskredagun no hula seguasi iria sirdagun. Iria Yahudi sikre rola ne gotkwe. Nege kolne iria Yahudi nare ral gotu gisinare. Desigo gyalamo ral tebigan marabarte hula seguak muna mahina. Denje got tebigan rabar desbuan geo. Hula sogu hina got desikre mumu dagunde. Kol jes diaguno iria Yahudi nare rola ne agwe. Magonji hula sogu wasi agwe gaban ge. Desigo adwesige ksana nare mumu nege hula sogu wasi dagun. Odi iria Yahudi nare daguno rola ne awasaitu na ratan marapiara ge. Kesye de giwat hula sogu esya nyeta iria Yahudi lemarato akti ne. Nege sine rola awa saitun ge ksana nare dum tiranot ma rabi sakbane. Klala iria lema Yahudi nare rola ne awa saitun matuh tiutan ge. Ode iria lema Yahudi matua ge nege miona ne awa saitun matuh tiutan ge ksana nare dum tiranot ma ranal ma ralel tagu awa saitun rapiara ge ksana nenmo ranot des. Kol jesiamu ana ausai tun gimesan gitutsi utan geksana nare. Giknama jes ausai tun ratan marapiara diskawan ge. Kali teo he lema agu geksana gene giala gawan gema maljagan nue. Te gawan gene giala maksana nare maljagan nue. Desi gene eksuswo he iria lema Yahudi ene. Mial eras ketua erasa heitul suo hula sugu ite takma inal tiria Yahudi narene. Lemaden je ine gegete mihua iria Yahudi hula sugu isa nyeta sirne, nege iria maolane auksana ranot ma rabi sakbanekre. Kolnye ine mbiuman bitil tenamire matat, desiewo mnyena sohe, ine gemiola auksana ralel dago agwek tenange nebo. Kese tiria lema Yahudi enekre, anagia iduman bitil tenami rema mtianak mambiohe. Kese iria Yahudi maola auksana ranot ma rabi sakbanekre, hula soge bisage ba. Mamode aram nyege hula soge al aram, maram mielu gaema hula soge wasi iria ram, kolane auksana salik ranal maralel ti agwe tenan gene. Nami tanuk desikrem lai. Kesti mnyenas. Hula soge bisa giria Yahudi desikre badi. Kali sirnege le martuak ti Kristus ki. Klala hula soge yal iria lema Yahudi ene. Mawas iria ede. kalem tuak ti Kristus ke. Den jege tembil tenami rematat, temija wasim murmur fare, magite milato wasim toto agare ti Kristus kene. Kali golnye hula sogo lema itar taur ralage, ma yotuga iri Yahudi lema matuak desikreba, desigene rola ausai tu nara piarage kesana maminti tenange, giala gios kehiye ige, maranot ode rabi sakbane. Denje ini ana hula sogo yotuge badagun, konye lema matuak ti Kristus ke. Leme denje bisa ma tato sula sogo rala erasinal tiri rene, Ode tatos mo germa yugun iriragun. Kalis yusu geira geti iria Yahudi lema matuak ti Kristus kene de. Klala hula sogue yusu rala iras geti iria lema Yahudi ene ragun. Kolnye mi mori ne mo metrasasam ge mior Kristus ke tigibak narune. Dete golnye lema mbimam tuak ti Kristus ke de. Desi oana hula sogue yotu ge badagun. Kola dene auksana nare tiranot ma rabi sakpane. Kesi golnye iria Yahudi desikrer tunik wait limo salba, marulak sirmar tuak ti Kristus ke, desi wana hula sogo yal sirma was iria sirhuruk. Kola dene auksana nare tiranot ma rabi sakpane, makte yoral huruk, marlelti tenange huruk ne. Hula sogo bisa mayala gol jes, Kali haret ke gimini, mayal sir huruk ewenat ke. Lema denje iria lema Yahudi ene, miola dene ausaitun matu tiutan ge, odi iria Yahudi matu agare rola dene ausaitun rapiara ge. Kali golnye ausaitun matu tiutan ge, ti ranot sana narema ranal maralel ti ausaitun ratan ma rapiara ge ktenan ge ne, Nege kusunmak bilak ti golnye ral ausai tun rapi arage kesana ranut ma rabi sakbane, ma ranal huruk ma ralel ti ktenange huruk ne. Gol yos jau no golnye hula sogo yal iria lema Yahudi ene ma was iria e, desyok bilak ti des jau no ana yal iria Yahudi mato agare dagun ma was iria sir dagun. Hula sogo susurala eraske ti iri remumu. Wai guo hatni magbiria lema Yahudi ye. Bumaklo suhula sogo ati rekte gya lulso gi huni gige ti mahmye. Mage tembilte na mi rematat kalim brega no hula sogo yili gya miesan bo. Nege namma huni gima ire lema rahe elikne nege golnye. Senwege iria Yahudi na reduma ralata rengora, male marmarto akti Kristus ke. Kesi waitak tela desige, anak leot kol jesnini sewa iria lema Yahudi hula sogu ilik ne kremumune, to akti Kristus ke. Ode giwat se desige kditi, desio hula sogu ana yor hiria Israel aremumu. Kola nerages tigita plan gede, Mak biohe. Iria mori firgi negiana Yosia Sion mamia. Inegiana Yosia Yakub tesno natu nekrawat limo sal nekreba. Kola dene hula sogetianuk mabiohe. Uateta korsir ohe. Anak sosa wait limo sal nekreba. Ode kyal iria Yahudi nare lema Roma ral briteras ke, lema de hula sogue sirwasir. Ode gios tela des, manegi teras ke ti iria lema Yahudi ene. Ode biar magol jes, kestye heit dulsu, hula sogue ili kiri Yahudi nare de, denjel yoba kiri Yahudi nare angora, Kali nyena sosi ina hatetak inor epno matrumat des. Kali gonye hula sogi ili giri re, ori yale rasketi sir de, desigo lema yala yolek nami yala desikre ito asirelik. Lulso iria lema Yahudi enege, lema mte molu, ode lema mte wa hula sogue. Kesi de selsel nege hula sogue susurala erasketi e, kaliria Yahudi nare lemarto molu ode lemarto hula sogwede. Kestiana get segwe bonyo hula sogwana susurala irasketi sirdagun ola dene susurala irasketi iria lema Yahudi ene biar masel selne ir Yahudi nare lemarto molu ode lemarto hula sogwedagun. Kali hula sogwel yura irire mumune marala tarengora manele marato molu odele marato aine. Tela desi gizye tasir, ola ne irmia minti semit met kekra lagine. Hula soguyala gol jes, mamo de bisa masyu surala irasketi iri remumu. Leru hula soguyan nige, kiali isu suguasi lubrubak kema itnye. Hula soguasi raskelan makbilak dekbilak. Odi nege ye saita saibo, ode wasi hei lululiagwe ti ilik mlagi o salgene, biadem demuk sialik. Lema irgita bisa mahye nam iyo hutare kubanare, ode lema irgita bisa mahye tigol jabe mahula sogwe tienu wasi kariare mumune. Kola de nergesti kita plan gede makbiohe. Ese bisa mahye nam itieb tulasugwe iregan gede. Ode se bisa ma surat itiebu tulas sogwede. Ode se bisa ma yal nam dumti itiebutke, mamoreana itiebutke mustimo yelukti irjesje. Kali hula sogwene yala nam nekre mumune, ode ine tienok nam desikre mumune magimin. Ode yala goljes, mamore nam yala nekre mumune tlerwi. Emadenje miyama talani, Odetleru wa nigenini nam. Amin.